Al-Dharfa waktun aw makanun dumina fi bittiradin kahunam kas azbuna fasibuhu bilwaqi'i fihi mutharakana wa ila fanwihi muqaddara. Wa kullu waktin qabilun laka wa ma yakbaluhul makanu illa mubhama nahul jihati wal muqadiri wa masiyaka fi'lika marman min rama. Wa syatu kawani damaki sa'an yaqadarfan lima fi aslihi ma'ajitama wa ma yuradarfan wa ghairu darfi fadaka du tasarrufi fil urfi wa ghairu du tasarrufi alladhi lazim darfiyatin aw shibaha minal kalim ad-darfu watun aw makanun domina yunsabu tali wa yumafuran mahafin nahni siri wa tariqa musri'ah bima minal fi'ili wa shibihi syabgadun nasbullah bil wafi qalil ahak wa ba'da mastifhami wa kayfa nasabbi fi liqanin mutmarin ba'dul arab wal atfu in yumkin bila dafin ahak wa nasbu mukhtarun lada dafin nasak wa nasbu illam yajujil atfu yajib awi taqad idmara amilin tusib mastasnatillah ma'tama min yatasya wa ba'da nafin alkana fin intakhib idba'u matasala wa sifman kata wa antani min fihi idaran waqa wa ghairu nasbi sabikin fin nafi kad yati walikin nasba khuta in warad wa ghairu nasbi sabikin yati wa ghairu nasbi sabikin yati wa ghairu nasbi sabikin finna fi kayati walakin nasba khata in warad wa in yufaruk sabikin bi illa lima ba'du yakun kamul lawilla uddima wa in tukaru lali taqidin fama tafri gini tatira bil amida bi wahidin bi illa tusni wa lisa an nasbi siwahu mubni wa duna tafriqin ma'at taqaddumin wa duna tafriqin ma'at taqaddumin nasba jami' hukum bihi wa tajimi wansib li ta'khirin wajibi wahidi kam minha wasya bi ta'khirin wajib bi wahidin minha kamala kana duna za'idi kalam yafu ilam run ila alia wa hukmuha fil qasdi hukmul awali wa stasim majruran bi ghairi mu'raba bi malin mustasam bi illa nusiba wali siwan suwan sawa ini ja'ala alal asuhima li ghairin ju ila wa stasi mansuban bila sama khala wa bi ada wa bi akunu ba'dala wa hasu jurra fahuma harfani kama huma inna sabah fi'lani wa khala hasha wa la tashabu makilah wa hasu jarra fa huma harfani wa khala hasha wa la tashabu makila hasha wa hasa fa huwa dhuma al halu wa sun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin kafaran adhabu wa kaunuhu muntakilan mustaqqa yaglibu lakin laysa mustahaqqa wa yaktaru jumudu fi sirin wa fi mabdi ta'awulun bila takallifi kabi' humudan bikada yadan biyat wa karra zaydun asadan aika asad wa al halu in urrifal ladan fatakitan kirahu ma'nan ka wahdaka cahid wa masdarun munakarun halam yaka bikasratin ka bagdadan zaydun tala wa la minakkaru ghaliban dul halin lam yata'akhar ayu khasas ayyabin min ba'di nafin aw mudahihi kala yajmuruun alam ri'in mustasila wasaqa halin ma bi harfin juraqat aba wala amna'uhu faqat warad wala tujiz halan minal mudafila illa idak tadal mudafu awala aw kana juz'a malahu udifa aw misla juz'ihi fala tahifa wal halu in yusabbi fi'lan surifa aw sifatin asbahatin musarrafa فجائزن تقديمه كمسي أدى راحلنا مخلصا زيدا دعوى عاملا دومنا معنى الفئلنا حروفا مؤخرا لن يأمل كتلك لتا وكأن وندى النحو سعيد مستكرا في حجر والنحو سعيد مفردا أنفاء من أمر وآنا مستجاج لن يهد وجملة وعمل الحالي بها قد وعمل الحال بها قد أكد في نحو لا تأسى في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمتمر عاملها وله وإن تؤكد جملة فمتمر عاملها ولهدها يؤخر عبدان تفضل tadi yang ngomong tracking 3 ini masuk dari dulu أنا من مبين النكرا ينصب تمييزا بما قد فسر كشبر نرضا وقفيز برا ومنوي عسلا وتمرا وبعد ذي ونهو يجر إذا أضفتها كمد هنت من غذا والنسب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل مير الأرض ذهبا والفاعل المعنى انسبا بأفعلا مفضلا كأنت على منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا واجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كذب نفسا تفت عامل التمييز قدم مطلقا والفعل التصريف نزلا سبقا